بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta solusi bagaimana berhijrah dari istri satu menuju istri dua. Ini sih bukan hijrah, bilang aja poligami itu kan. Quran surah ke-4 ayat yang ke-3. Ibu boleh tutup mata dulu ya. Bismillah. Fa in khiftum alla tubsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Teman-teman sekalian, ingat, antum jangan menggabungkan yang buruk bertemu dengan yang baik. Baik itu dengan baik lagi, buruk dengan buruk lagi. Hijrah itu berpindah dari keadaan yang jauh dari Allah, yang kurang baik, kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah namanya. Jadi kalau antum hijrah dari istri pertama menuju istri kedua untuk poligami, artinya istri pertama kurang baik. Antum cari yang lebih baik istri yang kedua. Itu artinya antum berpisah dengan istri pertama, masuk istri kedua. Kalau yang dimaksud poligami, maka yang pertama, lihat baik-baik. Hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan yang monogami. Sama-sama disunnahkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum kesunahannya sama-sama diikat dengan syarat dan ketentuan. Di nikah monogami ada syarat ketentuan berlaku. Nikah poligami ada syarat ketentuan berlaku. Antum tidak memenuhi syarat ini, maka tidak dianjurkan oleh Al-Quran, bahkan tidak berlaku kemudian ketentuan hukumnya. Contoh, nikah monogami itu dibagi pada beberapa bagian oleh para ulama. Ada nikah wajib, kalau sudah terpenuhi semua syaratnya, dan dikhawatirkan kalau tidak menikah berbahaya untuk antum. Wajib menikah. Dua, ada hukumnya sunnah. Terpenuhi syaratnya, syahwat pasti tertahan. Diarahkan untuk kemudian antum bisa menikah, hukumnya sunnah. Tiga, mubah, itu yang standar. Empat, makruh. Kalau dengan menikah, ada sifat-sifat kurang baik diwariskan kepada istri. Kelima, bisa haram. Awas, ada orang haram menikah. Kapan diharamkan baginya menikah? Kalau ternyata dia punya sifat-sifat yang buruk ketika menikah, bisa membuat buruk bagi pasangannya. Bisa menzalimi pasangan, bisa menganiayai pasangan. Dia diharamkan menikah sampai selesai dulu perbuatan buruknya, itu bisa diatasi. Poligami sama, dia punya syarat. Apa di antara syaratnya? Quran surah ke-4 ayat yang ke-3. Syarat yang pertama, jika memang dengan berpoligami itu, pertama, bisa menambah nilai-nilai ibadah yang bisa dirembukkan dengan istri terlebih dahulu. Contoh, zaman Nabi, orang-orang yang menikah dengan monogami dimotivasi untuk poligami, ternyata salah satunya ada masalah, banyak anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan berjihad. Bapaknya meninggal, ibunya banyak yang jadi janda, anak yatim kurang terawat. Maka dari itu turun perintah dalam Al-Quran, hei, orang-orang yang punya banyak kecukupan harta, yang istrinya satu, yang ingin berpeluang banyak pahala, ayo rawat anak-anak yatim ini. Jadi begitu anak yatim dirawat, maaf, ada kesulitan. Ada tidak sedikit banyak orang tidak bisa diberikan perhatian yang luar biasa. Satu orang dirawat, mampu. Dua orang dirawat, mampu. 10 orang dirawat, yang ini khawatir tidak kebagian makanan, yang ini hartanya tidak kebagian dengan baik. Akhirnya turun solusi dari Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa merawat sendirian dengan istri kamu, ayo kamu boleh cari pasangan yang lain untuk merawat anak yatim ini. Turun ayat, matna wa tulata wa ruba. Cari pasangan untuk teman kamu yang perempuan. Cari yang kedua, cari yang ketiga, cari yang keempat. 2, 3, 4 ini bukan untuk melampiaskan hasrat seksual, bukan. Tapi supaya meningkatkan ibadah dengan cara merawat anak-anak yatim. Ada misi dakwah di situ. Ya. Yang kedua, misal kata para ulama, ada kesulitan di istri pertama, sulit dalam hal keturunan, sehingga dengan itu ngobrol dengan istri pertama, bisa mendapatkan teman istri kedua untuk mendapatkan keturunan dari sana. Contoh konkretnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah belum ada keturunan, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Sayyidah Hajar. Apa motivasi menikah dengan Sayyidah Hajar? Motivasinya bukan sekedar menikah hasrat seksual, tapi dalam rangka mencari keturunan dari Sayyidah Hajar. Kalau antum punya motivasi demikian, terpenuhi syaratnya, diskusi dengan istri yang pertama, kalau dari diskusi itu ada kebaikan, insyaallah di situ antum bisa mendapatkan jalan terang berhijrah mendapatkan istri yang kedua. Masya Allah, hadirin. Tapi pesan saya, maaf, pesan saya, sampaikan dengan cara yang lembut dan baik. dengan cara yang baik. Ma, sayang, mau masuk surga? Mau. Surganya mau jauh dari Nabi atau dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi loh Pak. Masya Allah. Alhamdulillah man, sekarang kita sudah sholat, sudah puasa, mudah-mudahan masuk surga ya. Iya, tapi kata Nabi, ana wakafil yatim kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim sedekat ini di surga. Mau-mau sedekat itu di surga? Mau Pak, yuk kita rawat anak yatim. Masya Allah. Ayo Pak, boleh kumpulkan, langsung bawa 30 orang ke rumah. Begitu bawa 30 orang, Mama, Pak, Mama kan gak kuat merawat 30 orang. Ada Pak rumusnya dalam Al-Quran. Mama ingin mempraktikkan Al-Quran? Mau Pak, Masya Allah. Buka An-Nisa ayat yang ketiga. Fa'in khiftum maqabalakum minan bisa masna wa thulatsa wa ruba. Ma, dalam rangka menunaikan perintah Allah merawat anak yatim, ayo kita ke surga. Gimana caranya Pak? Cari mama teman satu lagi. Kalau tidak cukup, cari dua lagi. Kan gak enak Pak kalau di rumah itu kan bukan mahram. Ayo kita jadikan mahram kita di keluarga. Masya Allah. Maksudnya poligami Pak? Iya, langkahi dulu main mama. Masya Allah. Cara yang baik, cara yang baik. Jadi begitu masuk dengan cara yang baik, insya Allah ada kemudahan di dalamnya.